Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang insyaallah akan kita baca pada malam hari ini adalah pelajaran ke 8. Pelajaran ke-8 halaman 35. Kita baca terlebih dahulu kalimat-kalimat yang disebutkan. Ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8. Indi, indaka. Jadi pada pelajaran ke-8 ini yang akan di materi yang akan dibahas ialah penggunaan kata indi atau inda. Kita baca contoh-contohnya. Indi kitabun. Indi qalamun. Indi mistaratun. Indi darrajatun. Indaka kitabun. Indaka qalamun. Indaka mistaratun. Indaka darrajatun. Di sini disebutkan dengan kata indi dan inda, indaka, indi dan indaka. Indi itu terdiri dari dua kata, indaka juga demikian, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata inda, inda. Lalu diberi tambahan ya dan diberi tambahan kaf. Indi, inda ditambah ya. Indaka, inda ditambah kaf. Nanti pembahasannya berkaitan dengan dhamir. Ya dan kaf itu dhamir. Dhamir. Ya itu untuk saya. Dan ka itu untuk kamu laki-laki. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dia bersambung. Ada dhamir munfasil yang pernah kita sebutkan. Contoh-contohnya huwa, hiya, ana, anta, anti. Nah, ini contoh dhamir muttasil. Mana dhamir muttasilnya? Ya dan ka pada contoh ini. Indi, indaka. Indi dan indaka. Indi berarti aku. Saya mempunyai. Indi artinya saya mempunyai. Kalau indaka, kamu laki-laki mempunyai. Ya, itu bedanya indi dan indaka. Artinya indi kitabun, saya mempunyai sebuah kitab. Indi qalamun, saya mempunyai sebuah pena. Indi mistaratun, saya mempunyai sebuah penggaris. Indi darrajatun, saya memiliki atau mempunyai sebuah sepeda. Indaka kitabun, kamu laki-laki mempunyai sebuah kitab. Indaka qalamun, kamu laki-laki mempunyai sebuah pena. Indaka mistaratun, kamu laki-laki mempunyai sebuah penggaris. indaka darrajatun, kamu laki-laki mempunyai sebuah sepeda. Jadi inda adalah kata yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan sesuatu yang dimiliki. Dan lebih lengkapnya ialah sesuatu yang tidak atau yang bisa dipisahkan dari pemiliknya. Jadi ada sesuatu yang dimiliki oleh si pemilik. Ada sesuatu yang dimiliki oleh si pemilik. Sesuatu ini bisa dipisahkan dari pemiliknya. Dan ada juga sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pemiliknya. Contoh sesuatu yang bisa dipisahkan dari pemiliknya ialah misalkan kita punya buku. Buku itu milik saya. Apakah terus-menerus buku itu akan bersatu dengan pemiliknya? Tidak, bisa dipisah. Dapat dipisahkan. Sepeda juga demikian. Kalau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pemiliknya, contohnya misalkan anggota badan, mulut misalkan. Saya punya mulut. Apakah mulut itu bisa dipisahkan? Tidak. Tangan. Saya punya tangan. Saya punya kaki. Itu contoh sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pemiliknya. Nah, kalau sesuatu itu bisa dipisahkan dari pemiliknya, maka untuk menunjukkan makna kepemilikan menggunakan kata inda. Saya punya buku, berarti indi daftarun. Kalau saya punya tangan, tidak boleh menggunakan kata indi yadun. Ini keliru, ini tidak tepat. Saya punya mulut, tidak tepat ketika dikatakan indi famun, ya. Saya punya mobil, indi sayyaratun. Nah, itu kata inda digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, nanti akan ada pelajaran berikutnya yang juga menunjukkan atau memiliki makna kepemilikan. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang. Ini penggunaan kata inda. Nah. Nah, insyaallah kita langsung masuk ke latihan. Tapi sebelum masuk ke latihan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kita langsung lanjut ke latihan ya. Latihan 1. Latihan 1 di sini ada contoh. Kita baca dulu contohnya. Contohnya, a'indaka qamisun ya Abbasu? Na'am indi qamisun. Artinya, a'indaka a, artinya apakah? Kata tanya ya. A, apakah? Indaka qamisun, apakah kamu mempunyai sebuah qamis, sebuah kemeja? Ini kalau dilihat arti berarti ini salah, ini arti yang ada di buku. ya. Kalau di tempat antum ada tulisan, apakah kamu mempunyai sebuah rumah? Wahai Abbas, ya saya mempunyai sebuah rumah. Berarti ini terjemahan yang salah, salah ketik. Komisun itu bukan rumah, ya. Komisun kemeja. Jadi artinya, a'indaka komisun ya Abbasu, apakah kamu mempunyai sebuah kemeja? Wahai Abbas, berarti kata rumah di terjemahan ini salah ya. Nanti dibetulkan. Na'am indi komisun. Iya, saya mempunyai sebuah kemeja. Kalau mau diganti rumah juga bisa. A'indaka baitun. A'indaka baitun ya Abbasu. Na'am indi baitun. Na'am indi baitun. Nah, sekarang mengerjakan sesuai dengan contoh yang tadi kita baca. Jadi membuat pertanyaan, membuat pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan bantuan gambar yang ada di sampingnya ini, ya. Itu gambar apa itu? Kitab, kemudian gunting, ada bantal, kemudian bola, mobil. Nah, dibuat pertanyaan sesuai dengan gambarnya. Pertanyaan sama seperti contoh. A'indaka. A'indaka. Atau na'am. Di sini menggunakan a'indaka semuanya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan, nomor satu. A'indaka kitabun ya Faisalu. Na'am, indi kitabun. A'indaka kitabun ya Faisalu. Na'am indi kitabun. Apakah kamu punya sebuah kitab wahai Faisal? Iya, saya mempunyai sebuah kitab. Berikutnya nomor 2, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. A'indaka miqasun ya Zaidu. Na'am indi qami indi miqasun. A indaka miqasun, ditasydidkan huruf sadnya. A indaka miqasun, miqasun ya Zaidu. Naam indi indi miqasun. Nah, apakah kamu mempunyai sebuah gunting wahai Zaid? Iya, saya mempunyai sebuah gunting. Nah, Al-Akh Abu Salwa, silakan, nomor 3. Nah, Ustaz, wisadatun ya Hashimu. Naam indi wisadatun. Taib, a'indaka, a'indaka wisadatun ya Hashimu. Naam indi wisadatun. Apakah kamu mempunyai bantal? Iya, saya mempunyai sebuah bantal. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz, a'indaka kuratun ya Ustaz? Bula apa? Kuratun. Kuratun. A'indaka kuratun ya Hasanu. Naam indi kuratun. A'indaka kuratun ya Hasanu. Naam indi kuratun. Apakah kamu mempunyai bola wahai Hasan? Iya, saya mempunyai bola. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. A'indaka sayyaratun ya Hashimu. Naam indi sayyaratun. A'indaka sayyaratun ya Hashimu. Naam indi sayyaratun. Apakah kamu mempunyai mobil, wahai Hashim? Iya, saya mempunyai mobil. Kemudian latihan kedua. Sama seperti latihan satu. Hanya saja berbeda pada jawabannya. Latihan pertama jawabannya dengan menggunakan na'am. Kalau latihan kedua jawaban dengan menggunakan la. Karena pertanyaan dengan menggunakan a yang artinya apakah itu bisa dijawab dengan dua. Salah satu dari dua ini, na'am atau la. Nah, kita baca dulu contohnya. Indaka sarirun ya Muhammadu. Apakah kamu mempunyai sebuah tempat tidur, wahai Mahmud, ya Mahmudu? La ma indi sarirun. La ma indi sarirun. Kita perhatikan jawabannya. La, tidak. Ma indi, saya tidak punya sebuah tempat tidur. La, itu jawaban untuk kata tanya A, apakah. La, kemudian ma indi. Ma di sini digunakan untuk meniadakan, penafian. Ma indi, kalau indi artinya saya punya. Saya punya. Kalau saya tidak punya, maka diberi tambahan ma. Ma indi. Ma indi. Ma itu menunjukkan peniadaan, penafian. Berarti arti dari ma indi, saya tidak punya. Saya tidak punya. Kita ulangi. A'indaka sarirun ya Mahmudu. Apakah kamu mempunyai sebuah tempat tidur, wahai Mahmud? La ma indi sarirun. Tidak. Saya tidak punya sebuah tempat tidur. Ya. Kita langsung saja nomor 1. Al-Akh Aslam, silakan. Naam. Bisa terhubung Al-Akh Aslam? Naam, Ustaz. Silakan nomor 1. A'indaka hatifun ya Mas'udu? A ma'indi hatifun. Naam. A'indaka hatifun ya Mas'udu? La ma'indi hatifun. Boleh hatif. Atau misalkan dengan menggunakan kata apa, bahasa Arabnya handphone. Akh Imam, Akh Abu Anaf, apa itu? HP. Jawalun. Jawalun, naam. Indaka jawalun ya Mas'udu? La ma indi jawalun. Nomor 2, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. A'in laka mirwahatun ya Sa'idu? La, ma, la, ma indi mirwahatun. A'indaka mirwahatun ya Sa'idu? La, ma indi mirwahatun. Naam. Berikutnya nomor 3, Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Bismillah. A'indaka kursiun ya Anasu? La, ma'indi kursiun. Naam. A'indaka kursiun ya Anasu? La, ma'indi kursiun. Berikutnya nomor 4. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. A'indaka mindallatun ya Aliyu? La, ma'indi mindallatun. A'indaka midhallatun ya Aliyu? La, ma indi midhallatun. Nomor 5, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. A'indaka haqibatun ya Hasanu? La, ma indi haqibatun. Naam. A'indaka haqibatun ya Hasanu? La, ma indi haqibatun. Ma indi haqibatun. Alhamdulillah, selesai latihan 2. Masuk ke latihan 3. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1 atau bagian A, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kamu laki-laki mempunyai sebuah sapu tangan. Indaka mindilun. Naam. Kamu laki-laki mempunyai sebuah sapu tangan. Indaka mindilun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Saya mempunyai sebuah buku tulis. Indi daftarun. Indi daftarun. Naam. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kamu laki-laki mempunyai cangkir yang kecil. Indaka pinjan, indaka pinjanun sohirun. Naam. Kamu laki-laki mempunyai cangkir yang kecil. Indaka finjanun sohirun. Berikutnya, Al-Akh Aslam, silakan. Ustaz. Apa punyai sebilah pisau? A'indaka sikkinun ya Aliyu? Naam, indi sikkinun. Naam, apakah kamu mempunyai sebilah pisau, wahai Ali? Ya, saya mempunyai sebilah pisau. A'indaka sikkinun ya Aliyu? Naam, indi sikkinun. Berikutnya, Al-Akh Imam, silakan. Apakah kamu mempunyai sebuah peci yang baru, wahai Amar? A'indaka polan suatun jadidatun ya Amar? Tidak, saya tidak mempunyai sebuah peci yang baru. La, ma indi polan suatun jadidatun. Naam. Apakah kamu mempunyai sebuah peci yang baru, wahai Ammar? A'indaka qalan suwatun jadidatun ya Ammaru? Tidak, saya tidak mempunyai sebuah peci yang baru. La, ma indi qalan suwatun jadidatun. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-8 bagian pertama. Bagian kedua sebenarnya sama seperti bagian ke-1, hanya berbeda pada kata indaki. Indaki. Latihan-latihannya insya Allah besok. Sekarang kita jelaskan dulu. Indi, indaki. Nah, kalau tadi yang pertama indi dan indaka. Bedanya di mana? Bedanya pada dhamir ka. Indaka untuk laki-laki, indaki untuk perempuan. Untuk perempuan. Berarti indaki kitabun, kamu perempuan mempunyai sebuah kitab. Naam. Indaki kirtasun ya Khadijatu? Apakah kamu punya kertas, wahai Khadijah? Wahai Khadijah. Itu saja perbedaannya pada dhamir ki. Jadi indi, indaka, indi, afwan, indi, indaka, indaki. Itu asal katanya, asalnya terdiri dari dua kata, inda sama dhamir. Dhamirnya apa itu? Dhamirnya ada dhamir ya, ka, dan ki. Itu dhamir. Itulah yang disebut dengan dhamir muttasil. Itulah contoh-contoh dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada banyak, ada yang lainnya. Nah, ini contohnya. Di antaranya ini. Bersambung dengan kata yang sebelumnya. Dia tidak bisa disebutkan secara sendiri. Tanpa ada kata yang di depannya. Tidak bisa disebutkan ya indi. Atau ya inda. Atau ka inda. Tidak. Dia harus bersambung dengan kata yang di depannya. Indi. Indaka. Indaki. Nah, ini contoh-contoh dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil itu yang terpisah. Muttasil itu yang bersambung. Munfasil itu yang terpisah. Kalau munfasil dia bisa berdiri sendiri. Bisa tegak sendiri. Tanpa harus bergabung dengan kata-kata yang lainnya. Ana talibun. Huwa talibun. Nah, ini contoh dhamir munfasil. Munfasil. Dan ini juga harus jeli. Harus jeli dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin tidak begitu pengaruh ya kata ganti ini atau dhamir. Kamu misalkan. Ya kamu itu berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kamu, siapa kamunya itu? Laki-laki atau perempuan? Karena beda penggunaannya. Oh perempuan, berarti gunakan anti. Atau indaki. Kalau menunjukkan kepemilikan. Kalau kamunya itu, tadi kalau misalkan perempuan berarti anti, kalau laki-laki berarti anta. Dia, dia itu apa? Laki-laki atau perempuan? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa digunakan untuk ya laki-laki maupun perempuan. Dia. Tapi kalau bahasa Arab, ya harus dilihat dianya itu laki-laki atau perempuan. Oh, dia laki-laki. Berarti pakainya huwa. Dia perempuan. Berarti pakainya hiya. Nanti kalau dijadikan indah berarti indahu. Indaha. Indahu, indaha. Nah. Baik, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bab atau pelajaran yang kita pelajari. Kalau ada, silakan. Nah, silakan Abu Saufa ya. Ya. Berarti kalau contoh menjawab bercin itu juga misalkan percakapan antara laki-laki dan wanita juga menerapkan dhamir ini ya, Dad? Nah, ada kaidah. Kalau mau diikutkan dengan kaidah ini. Nah, menggunakan kaidah ini. Dhamirnya untuk yang laki-laki, yang perempuan. Yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Tergantung siapa yang kita ajak bicara. Nah, itu singkatnya demikian, Abu Saufa. Nah, Ustaz. Silakan, ada yang lain? Apa, Ustaz? Nah, fadal, Imam. Mau menanyakan yang mengatakan 34 soal keempat yang kemarin yang B, Ustaz. Pemuda yang keluar dari toko sekarang adalah putra polisi. Kalau nggak salah, Al-Fatan Nadi Khoroja Minatupangin Ana Ibnun Surti. Ini untuk Minatukangin Ana enggak nyambung ke Ibnunya ya Ustaz? Enggak menyambung ke Ibnunya. Minatukangin Ana. Terus yang ditanyakan ini nyambung ke Ibnunya enggak, Ustaz? Nyambung dalam artian bagaimana? Maksudnya bacanya? Betul, Ustaz. Iya, bacanya. Betul, betul, bacanya. Ya, kalau memang ingin dibaca nyambung, boleh. Misalkan, Al-Fatalladhi kharaja minat dukanil anabnu. Boleh, kalau mau dibaca, disambung sekalian. Tapi kalau ingin dipisah, artinya tidak mau disambung karena ingin menjelaskan, ada penekanan di sini. Ar-rajulu al-fatalladhi kharaja minat dukanil ana ibnu syurtiyyi. Boleh saja, boleh. Itu hanya berkaitan dengan membaca saja. Mau disambung, berarti bacanya minat dukanil ana ibnu syurtiyyi. Kalau mau diberhentikan, berarti dibaca ibnu syurtiyyi. Nah, seperti itu. Kalau mau disambung, kita ulangi. Kalau mau disambung, berarti al-fatalladhi kharaja minat dukanil ana ibnu syurtiyyi. Tapi kalau mau dibaca sendiri, artinya tidak disambung. Al-fatalladhi kharaja minat dukanil ana, atau al-fatalladhi kharaja minat dukanil an ibnu syurtiyyi. Nah. Itu aja berkaitan dengan bacanya. Itu tergantung kita bagaimana mengucapkannya. Demikian akhirnya. Naam Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Silakan, ada yang lain? Indi ini termasuknya dia isim atau fi'il? Ustaz, inda ini. Afwan, kalimat inda ini. Termasuknya isim atau fi'il gitu ya. Nanti masuknya dalam kategori isim, tapi lebih detailnya dia bisa masuk dalam kategori apa namanya, dhorof dia. Dia isim. Jadi nanti kalau kita belajar lagi, kita bisa membedakan ini isim atau fi'il, karena ada ciri-cirinya. Kalau isim itu bisa dijadikan sebagai dijadikan susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Oh, berarti itu isim. Nah, ini contohnya indi. Ini sebenarnya juga susunan mudhaf-mudhaf ilaih, tapi sengaja tidak kita sampaikan supaya tidak begitu membingungkan. Jadi kesimpulannya dia bukan fi'il. Nah, bukan fi'il. Masuk dalam bab isim. Demikian Akh Abu Salwa. Ada yang lain silakan kalau ingin tanyakan. Nah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bismillahi azza wajal, kita akan membaca pelajaran berikutnya di pertemuan yang akan datang. Bismillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.